وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، كمالك تماميكا تجدك لدي مبهسا رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، perbedaan antara nasihat dan nasihat. Kita masuki pasal yang ketiga. Berkata Al-Hafiz Abdurrahman bin Ahmad Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala: فصل في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب. Membedakan antara menasihati dengan menyebutkan aib-aib agar orang yang dinasihati tersebut rujuk, meninggalkan kekurangannya, menutupi kesalahannya dan memperbaikinya, dengan taubih. Taubih yakni mencela, menganggap buruk, merendahkan dengan menyebutkan dosa seseorang. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه. Termasuk di dalam bab ini dikatakan kepada seseorang di hadapannya sesuatu yang dia tidak menyukainya. Jadi bukan di tempat yang lain, dia datangi orang yang hendak dia nasihati. Lalu dia mengatakan kepadanya, "Akhi, kamu begini. Ini tidak benar. Ini merupakan kesalahan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi ini yang dikatakan oleh beliau, disampaikan kepada orang tersebut fi wajhi, di hadapan apa yang dia tidak menyukainya. Fa in kana hadha ala wajhi an-nushi fa huwa hasan. Apabila tujuannya menyampaikan di hadapan orang tersebut adalah untuk menasihatinya, maka ini adalah kebaikan. Ini hal yang dianjurkan. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه، ada sebagian para ulama as-salaf itu mengatakan kepada sebagian saudaranya, لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. Jangan kamu menasihati aku hingga engkau mengatakan di hadapanku apa yang aku benci, apa yang aku tidak menyukainya. Maksudnya, apabila engkau ingin menasihati aku, jangan membicarakan tentang kekuranganku di tempat yang lain. Fulan begini, alam demikian. So, kalau memang tujuan kamu menasihati, datangi saya. Lalu kemudian nasihati aku dalam keadaan aku berada di depanmu. Nah, itu baru dikatakan nasihat. Adapun kamu tidak pernah mendatangi aku, kamu tidak pernah menyampaikan itu di depanku, lalu kemudian aku berbicara tempat yang lain, itu bukan nasihat. La tansahni hatta taqula fi wajhi ma akrah. Jangan engkau menasihati aku hingga engkau mengucapkan sesuatu yang aku benci itu di depanku. Ini yang disebut nasihat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki. Fa idza akhbara ar-rajulu akhahu bi'aibihi liyajtanibahu kana dhalika hasanan. Apabila seseorang memberitakan kepada saudaranya tentang aibnya, tentang kekurangannya, agar dia menjauhinya, maka itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Wa yahiqqu liman ukhbira bi'aibin min 'uyubihi ay ya'tadhira minha in kana lahu minha 'udhrun. Dan selayaknya bagi yang diberitakan tentang aib-aibnya tersebut untuk menjelaskan kepadanya tentang udhurnya. Misalnya dikatakan kepadanya setelah dia diberi nasihat, dia mengatakan jazakallah khair, masya Allah, jazakallah khair, karena sebenarnya melakukan itu karena begini, begini, begini. Dia sebutkan alasannya. Itu bukan kebiasaan anak melakukannya, tapi kebetulan pada saat itu terjadi. Akhirnya terpaksa anak melakukan. Sebutkan udzur. Dan berterima kasih kepada seorang yang datang kepadanya, menyebutkan ayat tersebut dengan tujuan menasihati. Berterima kasih kepada jazakallahu khair. In kana lahu min udzur, apabila memang dia memiliki udzur tentang kesalahan tersebut atau aib tersebut. Wa in kana dhalika ala wajhi at-tawbih bidzambi fa huwa qabihun madhmumun. Namun kalau tujuannya adalah untuk memperburuk, mencerca dengan menyebutkan dosa dan kesalahan, mencelanya, merendahkannya, maka ini adalah perkara yang buruk dan tercela. Wa qila li ba'd as-salaf, dan dikatakan kepada sebagian para ulama salaf, atuhibbu an yukhbiraka ahadun bi'uyubik, apakah engkau senang ada seseorang yang memberitakan tentang aib-aib kepadamu, aib-aib dirimu kepadamu, apakah kamu senang? Faqala in kana yuridu an yuwabbikhani fala. Kalau tujuan dia memberitakan tentang aib dan kekuranganku tersebut, tujuannya adalah untuk mencercaku, merendahkan aku, maka tidak, aku tidak mau, aku tidak senang. Maka ini harus dibedakan. Kalau tujuannya nasihat, baik, berterima kasih kepada orang yang menasihati tersebut. Dia telah menunaikan haknya sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain. Namun kalau tujuannya adalah ta'ir, mencerca, merendahkan, dia sengaja melakukan hal itu di depan orang lain, pada orang-orang yang lain duduk di situ misalnya, lalu dia datang kepada orang yang hendak dia sampaikan aibnya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, orang lain mendengarkannya. Nah, tujuannya adalah ta'yir, mencercanya, merendahkannya, maka ini hal yang tercela. Fattawbihu wat-ta'yiru bidzambi madzmumun. Maka merendahkan dan mencela dengan menyebutkan dosa seseorang adalah perkara yang tercela. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تترب الأمة الزانية مع أمره بجدها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم melarang untuk dicela seorang budak wanita penzina, dia melakukan perbuatan zina, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dicambuk. Dia melakukan perbuatan zina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencambuk budak wanita ini. Tapi mencela tidak diperbolehkan. Mencela tidak diperbolehkan. Cambuk tegakkan hukum had sebagai kafar baginya. Tapi kamu mencelanya tidak diperbolehkan. Maka harus dibedakan. Seorang wanita Ghamidiyah ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina, dan dia dalam keadaan hamil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan walinya untuk menjaga wanita ini apabila dia telah melahirkan dan dia telah memberi asupan makanan yang cukup untuk anaknya, datangkan dia kepadaku. Ini kan lama, prosesnya lama. Tapi tetap wanita ini datang, menunjukkan keinginan yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajam wanita ini. Maka para sahabat pun merajamnya, melemparnya dengan batu. Salah seorang sahabat ketika melempar wanita ini dengan batu, itu darahnya sampai terpercik mengenai bagian tubuhnya. Marah sahabat ini sampai keluar kata yang sifatnya mendoakan kejelekan kepada wanita yang dirajam tersebut. Dari ucapan la'anah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah alaihi wasallam melarang sahabat ini mendoakan kejelekan wanita tersebut. Beliau mengatakan, laqad tabat tawbatan law qusimat baina 70 min ahli Madinah laqasamatha. Sungguh wanita ini telah bertaubat. Kalau seandainya taubat wanita ini bisa dibagikan kepada 70 orang. Kata para ulama, 70 orang munafik di kota Madinah ini mencukupi mereka. Akan diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan taubat yang penuh dengan kesungguhan, taubat nasuha. Alhasil, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kejelekan disampaikan. Tapi dengan tujuan nasihat, jangan dengan tujuan merendahkan, mencerca. Fatujlad haddan wa la tu'ayyaru bidzambi wa la tughabbahu bihi. Maka wanita ini dicambuk untuk ditegakkan kepadanya hukum had, karena dia berzina. Namun tidak diperbolehkan dicela, direndahkan ketika dia melakukan perbuatan dosa. Wa fi Tirmidzi wa ghairihi marfu'an, dan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man 'ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang mencerca saudaranya dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia tidak mati hingga dia sendiri yang melakukannya. Subhanallah. Namun yang zahir hadis ini dapat kelemahan. Wa humila dhalika ala dhanbi alladhi taba minhu sahibuhu. Dan kalaupun hadis ini sahih, maka dibawa kepada makna dosa yang pelakunya telah bertaubat darinya. Misalnya ada si fulan, si A, dia pernah melakukan perbuatan dosa dan dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah bertobat. Namun masih juga disebut dengan tujuan mencerca. Syukurlah. Dia pernah melakukan perbuatan ini. Tujuannya adalah untuk merendahkannya. Maka dia tidak mati. Iya, dia melakukan perbuatan yang sebisanya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Qala al-Fudail, berkata al-Fudail bin Iyad rahimahullah, al-mu'min yastur wa yansah. Sifat mukmin itu menasihati dan menutupi aib orang. Menutupi aib saudara. Wal fajiru yahdiku wa yu'ayyir. Adapun seorang yang fajir, maka dia membongkar aib, yahdik, membongkar aib, menyingkap aib dan mencerca. Ini ciri seorang fajir. Maka hendaknya kita melihat di posisi mana kita. Tatkala kita melihat saudara kita, apa yang kita lakukan? Panggil dia baik-baik. Dudukkan dia, ya akhi, antum melakukan perbuatan ini. Gimana? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang tidak dibenarkan. Bagi yang diberi nasihat, siap untuk menerima. Jazakumullah khair. Masyaallah, insyaallah ana berusaha memperbaiki. Insyaallah. Ana akan melakukan ini dan seterusnya. Ini nasihat. Al-fajir yahdik, membongkar aib, menceritakan fulan demikian. Terbertemu lagi dengan yang lain, antum tahu si fulan itu begini. Ketemu lagi yang lain, ceritakan lagi. Baik, datangi saudaramu itu, dudukkan dia, nasihati. Adapun kamu tidak pernah mendatanginya atau menasihati di hadapannya, ini yang dikatakan oleh sebagian salaf, la tansahni hatta taqula fi wajhi ma akrah. Jangan kamu menasihati aku sampai engkau mengucapkan di hadapanku apa yang aku benci, apa yang aku tidak senang. Maka kebiasaan seorang yang fajir membongkar aib dan mencerca. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Fudail rahimahullah ta'ala ini, beliau menjelaskan tentang tanda-tanda menasihati dan mencerca. Masya Allah, kalimat singkat ini. Al-mu'min Al-mu'min yasdur wa yansah, wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Huwa anna nusha yaqtarinu bihi sitru. Nah ini, bahwa menasihati itu selalu bersamaan dengan menutupi aib, bukan menyebarkan, bukan membongkar. Wata'il yaqtarinu bihi al-i'lan. Adapun mencerca itu selalu bersama dengan menyebarkan, mengumumkan fulan demikian, ketemu lagi fulan demikian, disebarkan kemana-mana. Kadang-kadang dengan bahasa yang agak sopan sedikit. Sini ya, antum tahu si fulan. Dia itu begini. Tapi tolong ini rahasia buat antum aja. jangan disampaikan pada yang lainnya. Selesai kepada si A. Ketemu si B, tolong kasih aku, jangan sampaikan pada yang lain. Si Fulan begini, begini, begini. Sudah dua orang. Ketemu lagi yang lain, begitu juga. Ini apa namanya? Rahasia umum katanya. Rahasia tapi sudah terbukti publikasi. Yang dikatakan padanya rahasia, rahasia, rahasia, ini juga tidak tinggal diam. Mungkin dia sampaikan pada keluarganya, dia sampaikan pada istrinya, kepada orang terdekat, rahasia. Jangan ngomong Fulan begini, begini. Istrinya punya teman baik juga, teman curhat, rahasia. Nah, jangan ceritakan pada orang lain. Begini, begini, begini si Fulan. Rahasia umum, rahasia berantai. Akhirnya tersingkat. Kesian orang yang diceritakan, semakin terpojokkan, semakin merasa dipermalukan, dibongkar aibnya. Yang mungkin dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perbedaan antara menasihati dan mencerca. Namun sekali lagi ingat, pembahasan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab kaitannya dengan Ahlu Sunnah. Nah, ada pun Ahlu Bid'ah, la karamah, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Wa kana yuqal, dan adalah disebutkan, yakni di antara ucapan para ulama as-salaf, man amara akhahu ala ru'usil mala'i faqad ayyara. Barang siapa yang memerintah saudaranya di hadapan khalayak ramai, maka sungguh dia telah mencelanya. Au hadzal ma'na, atau yang semisalnya. Padahal ini bukan menyebutkan aib memerintah. Banyak orang, kamu coba salat, salat dua rakaat. Banyak orang mungkin dia juga merasa dipermalukan di hadapan khalayak. Kata beliau, maka sungguh dia telah mencelanya. Padahal itu bukan menyebutkan aib, memerintahkan sesuatu. Wa kana as-salaf yakrahuna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'ala hadzal wajh. Para ulama salaf, mereka membenci menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dengan cara ini, di hadapan orang, di hadapan khalayak. Sehingga orang yang diperintah atau orang yang dilarang itu, dia merasa itu tadi dipojokkan, dia merasa direndahkan. Maka para ulama tidak menyukainya. Wa yuhibbuna ay yakuna sirran fi ma bainal amir wal ma'mur. Dan mereka senang amar ma'ruf itu bersifat rahasia antara yang memerintah dengan yang diperintah. Nah, panggil dia berduaan menyampaikan, apabila dia hendak menyampaikan sesuatu, berdua empat mata, lalu dia menerangkan, antum begini, baik yang bersifat amar ma'ruf atau melarang dia dari sesuatu. Fa inna hadza min alamatin nushi, maka sesungguhnya ini termasuk di antara tanda menasihati. Fa inna an-nasih laisa lahu gharadun fi isha'ati uyub man yansahu lah. Orang yang menasihati itu tidak punya tujuan untuk menyebarkan aib orang yang dinasihati. Wa inna ma gharaduhu izalatul mafsadah allati waqa'a fiha. Dan sesungguhnya tujuan utamanya dia adalah menghilangkan kerusakan yang saudaranya ini terjatuh ke dalamnya. Itu tujuannya. Tujuan nasihat itu apa? Memperbaiki, berusaha untuk menutupi kekurangan. Kalau itu tercapai, masya Allah, itulah yang diinginkan, itulah yang diharapkan. Adapun ketika menyampaikan aib, justru aib itu bahkan semakin menyebar. Ya, yang tadinya hanya diketahui orang-orang tertentu malah semakin bertambah, semakin bertambah. Maka ini bukan nasihat. Wa amma al-isya'atu wa izharu al-ghuyub fa huwa mimma harramahu Allah wa rasuluhu. Adapun menyebarkan, menampakkan aib, maka ini termasuk di antara perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang perbuatan keji itu menyebar di tengah-tengah kaum mukminin. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan ancamannya oleh Allah Taala, bahwa mereka tidak bertujuan untuk menasihati, namun tujuan mereka adalah agar aib itu menyebar, agar aib tersebut diketahui oleh orang banyak. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia, demikian pula di akhirat. Nas'alullah salamu alaikum. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Bagi siapa? Ini yang senang kalau keburukan orang itu menyebar. Senang ketika banyak orang yang mengetahui kekurangan fulan, aib fulan, dosa yang dilakukan oleh si fulan. Ya akhi, selama seorang ketika dia melakukan perbuatan kesalahan, dia tidak senang, dia menutupi kekurangannya, dia menutupi dosanya, hendaknya ditutupi kekurangannya. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umat itu masih ada kesempatan dimaafkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dia diselamatkan dari kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahannya, kecuali al-mujahir. Orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa, tidak malu dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, ini yang sepantasnya untuk dicela. Dia sendiri tidak malu. Perbuatan keji yang dia lakukan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya terserah dia. Dia telah memperburuk citranya sendiri, kehormatannya sendiri. Tapi seorang yang senang, dia sembunyikan. Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu itu kekurangan. Dia ingin memperbaiki diri. Nasihati dengan cara yang baik, secara rahasia. Wal hadith fi fadli sirri katsiran jiddan. Hadith-hadith yang menerangkan tentang keutamaan merahasiakan itu sangat banyak sekali. Wa qala ba'dul ulama liman ya'muru bil ma'ruf. Sebagian para ulama berkata kepada orang yang dia perintahkan, pada orang yang hendak menegakkan amar ma'ruf, kata mereka, ijtahid an tastura al-husata. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menutupi aibnya para pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Tapi dia tidak senang dibongkar. Dia malu. Maka bersungguh-sungguhlah kamu menutupi aibnya mereka. Tapi terus nasihat. Nasihati. Fa inna zuhura auratihim wahanun fil Islam. Sesungguhnya nampaknya aurat mereka itu menjadi kehinaan di dalam Islam. Wa ahaddu syai'in bisitri al-aurah, dan yang paling berhak untuk ditutupi adalah aurat. Aib, kekurangan yang ada pada saudara. ولهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير وهما من خصال الفجار Oleh karena itu menyebarkan keburukan itu selalu bergandengan dengan mencela, merendahkan. Apabila ada orang yang senang menyebarkan keburukan orang lain dari kaum muslimin, dari saudara-saudaranya sendiri, dari kaum muslimin, maka berarti dia tidak menasihati. Tujuan dia adalah ta'ir, mencela dan mencerca. Dan kedua sifat ini min khisalil fujjar, termasuk perangai orang-orang yang fajir. Orang-orang yang fajir ya Allah. Wa li anna al fajir la gharad lahu fi zawal al mafasid wa la fi ijtinab al mu'min lil ma'aib wal naqais. Karena orang yang fajir itu tujuan dia bukan untuk menghilangkan kerusakan. Itu bukan tujuan dia. Dia tidak punya tujuan agar kerusakan itu hilang. Dia tidak punya tujuan agar mukmin tersebut menjauhi aibnya, menjauhi perbuatan kemaksiatan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Ini orang fajir. Innama gharaduhu fi mujarrad isha'ati al-aib fi akhihi al-mu'min wa hadki 'irdhihi. Namun tujuan dia adalah sekedar untuk menyebarkan aib terhadap apa yang terdapat pada diri saudaranya mukmin, merusak kehormatannya. Fa huwa yu'idu dhalika wa yubdih, sehingga dia selalu mengulang-ulangi. Subhanallah, dia ulang-ulangi. Wa yubdih, terus dia nampakkan fulan kada, fulan kada, fulan kada. Si fulannya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulannya sudah berusaha untuk memperbaiki diri, tapi masih juga diulang-ulang terus, ditampakkan, diceritakan pada orang lain. Wa maqsuduhu tanaqqusu akhihi al-mu'min fi idhari 'uyubihi wa masawi'ihi lin-nas. Dan tujuan dia adalah tanaqqus, merendahkan saudaranya mukmin dengan cara menampakkan aibnya dan kesalahannya di tengah-tengah manusia. Hati-hati dari sifat ini. Hati-hati dari sifat yang seperti ini. Kadang-kadang zahirnya kelihatan menasihati, tapi ketika diperhatikan caranya, metode dia, pada hakikatnya ada isya'atul aib, sengaja menyebarkan aib di tengah-tengah kaum muslimin. Liyudkhil 'alaihi bidzalika dharar fi dunya. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kemudharatan kepada saudaranya mukmin tersebut dalam kehidupan dunianya, agar orang-orang menjauhinya, agar orang-orang menganggapnya fulan ini tidak pantas untuk didekati, fulan ini demikian dan demikian. Nah, darah membawa kemudharatan bagi saudaranya. Wa amman nasihu fa gharaduhu bidzalik izalatu aibi akhihi al-mu'min bi ijtinabihi lah. Adapun seorang yang menasihati, maka tujuannya adalah untuk menghilangkan aib yang terdapat pada saudaranya mukmin, agar saudaranya ini menjauhinya, meninggalkannya. Wa bidzalika wasafa Allah taala rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyifati rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari bangsa kalian sendiri, azizun 'alaihi. Apa itu azizun 'alaihi? Aziz, berat, yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anittum, ketika kalian merasakan kesulitan, sesuatu yang memberatkan kalian, itu berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi kemudahan kepada umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Kalaulah bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Mau salat siwak. Mau salat sunnah lagi, siwak lagi. Kan berat. Kalau itu menjadi sesuatu yang wajib. Kalaulah bukan karena kekhawatiran memberatkan umat ini, aku akan mewajibkan mereka bersiwak. Sebelum sholat, siwak. Sebelum sholat, siwak. Membersihkan mulutnya. Tapi itu berat. Maka Rasulullah SAW merasa berat dari sesuatu yang dirasakan oleh umat ini berat. Ketika Nabi SAW menyukai kaum muslimin sholat isya di akhir malam, di akhir waktu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kepada umat ini. Kenapa? Karena mengkhawatirkan menjadi sesuatu yang memberatkan umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati hadhihi as-sa'ah. Kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka salat di waktu ini, di akhir waktu salat isya, mendekati tengah malam. Azizun alaikum alaikum, harisun alaikum, harisun alaikum, sangat bersemangat untuk membimbing kalian, memberikan hidayah kepada kalian. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Ya, ketika ada seorang mukmin bersalah, maka dibenarkan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah. Walaupun terkadang beliau menyampaikan di atas mimbar, di hadapan umum, tapi beliau tidak menyebut nama. Beliau tidak menyebut nama. Apa yang dilakukan oleh fulan, fulan, fulan begini? Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa dengan kaum ini? Mereka mengatakan ini dan itu. Tidak disebutkan namanya. Tujuannya adalah untuk menasihati secara umum, meskipun ada orang-orang tertentu yang ingin beliau nasihati secara khusus. Ketika tiga orang sahabat yang ingin bersungguh-sungguh dalam ibadah, sampai ada yang mau berpuasa setiap hari, yang satunya maunya tidak pernah tidur di malam hari, yang satunya lagi tidak mau menikah sama sekali, dengan tujuan ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat di atas mimbar. Ketahuilah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Namun aku sholat, aku juga istirahat di malam hari. Aku berpuasa, aku juga tidak berpuasa di hari-hari yang lain. Dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umat. Maka masyarakat, ikhwarahmatullah, tujuan seorang nasihati adalah berusaha untuk menghilangkan kekurangan aib yang ada pada saudara. Ibaratnya seperti apa? Kita ini seperti tukang bengkel. Ada motor datang rusak, perbaiki semampu mungkin, dipoles. Yang ini terjadi kerusakan, kita perbaiki lagi. Kadang-kadang kerusakannya itu parah, sabar dalam memperbaikinya, butuh proses. Ada seorang ketika dinasihati, masya Allah, dia langsung meninggalkan. Ada pula yang kadang-kadang butuh proses sehari, dua hari, tiga hari, sepekan, sebulan, mungkin bahkan setahun, terus sampaikan secara hikmah. Nah, kenapa? Karena tujuan kita, kita ingin saudara kita ini menjadi baik. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi madza ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia senang saudaranya memiliki sesuatu yang dia pun senang dia memiliki hal itu. Dia senang saudaranya mendapatkan hidayah sebagaimana dia senang kalau dia pun mendapatkan hidayah. Dia senang ketika saudaranya meninggalkan perbuatan kemaksiatan sebagaimana dia pun senang ketika dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Itu tanda keimanan. Ingin saudaranya itu menjadi baik. Bukannya ketika dia melakukan kesalahan lalu kemudian disebut tentang pulang. Pulang. Ah. Selesai urusannya. Tidak ada kehormatan. Seperti orang sudah tidak bisa lagi diperbaiki, dinasihati. Wa wasafa bidzalika ashabahu faqala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifati para sahabatnya, para sahabat Rasul dalam firman-Nya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahmaa'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir. Di antara sesama kaum mukminin rahama, saling merahmati, saling menyayangi, saling memperbaiki, saling bekerja sama untuk menutupi kekurangan. Wa wasafa al-mu'minina bit-tawasi bis-sabri wat-tawasi bil-marhamah. Dan Allah menyifati kaum mukminin agar mereka saling wasiat mewasiati dengan penuh kesabaran dan saling wasiat mewasiati dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Wa ammal hamilu lil-fayri 'ala isha'ati as-su'i wa hadhihi fa hiya al-qaswatu wal-ghilzah. Adapun yang membawa orang yang fajir untuk menyebarkan keburukan dan membongkar aib adalah sifat yang qaswah, kerasnya hati. Waliyadzubillah. Qaswatul qulubi, sifat keras hati. Wa mahabbatu idza'i akhihil mu'min, dan senang untuk menyakiti saudaranya yang mukmin. Senang. Wa idqalu dur 'alaihi, dan memasukkan hal yang memudaratkannya. Wa hadhihi sifatu syaitan alladhi yuzayyinu li bani adam al-kufra wal fusuqa wal 'isyan liyasiru bidzalika min ahli niran. Ini merupakan sifat syaitan. Karena syaitan itulah yang menghiasi untuk bani Adam, untuk manusia, kekafiran, kefasikan, perbuatan kemaksiatan dihiasi oleh syaitan agar manusia itu menganggap itu semua sebagai sebuah kebaikan, agar mereka menjadi orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka, menjadi penduduk neraka sama seperti syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Wa qala ba'da an qass 'alaina qissatahu ma'a nabiyillah Adam alaihi salam wa makrihi bihi wa makruhu bihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah menyebutkan kisahnya, setelah menerangkan kepada kita kisahnya, kisahnya syaitan bersama Nabi Allah Adam AS dan makar yang dilakukan oleh syaitan terhadap Adam. Hatta tawassala ila ikhrajihi minal jannah, hingga syaitan berhasil untuk mengeluarkan Adam AS dari surga Allah Subhanahu wa taala. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yang melepaskan dari keduanya pakaiannya. Ini tujuan syaitan mengungkap, menyingkap aurat keduanya, Adam dan istrinya, untuk diperlihatkan auratnya, aibnya, kekurangannya yang diperlihatkan. Itu tujuan syaitan. Jadi syaitan bertujuan untuk menyingkap aib, menyebarkan aib agar diketahui oleh manusia, diketahui oleh khalayak umum. Tujuannya adalah menjatuhkan, merendahkan, mencerca, bukan tujuan untuk memperbaiki. Fashattana baina man qasduhu an-nasihah wa baina man qasduhu al-fadhihah. Maka sungguh sangat berbeda syaitan, dua hal yang berbeda antara orang yang qasduhu tujuannya menasihati dan orang yang tujuannya al-fadhihah, untuk memperburuk, untuk merendahkan. Wala taltabis ihdahuma bil ukhra, dan tidaklah tersamarkan untuk membedakan salah satu dari yang lainnya, illa ala man laysa min dawil uqulis sahihah, kecuali yang tidak bisa membedakan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki akal yang sehat. Jadi kalau sudah tidak punya akal sehat, tidak bisa membedakan antara nasihat dan ta'ir. Adapun seorang yang masih berakal sehat, memahami Al-Kitab wa Sunnah, tunduk kepada Al-Haq, dia bisa melihat perbedaannya sangat-sangat mencolok antara seorang yang bertujuan untuk menasihati, yang dia berusaha menutupi aib saudaranya, dengan seorang yang bertujuan untuk menyebarkan dan memperburuk citra saudaranya tersebut. Faslun fi uqubati man ayyara akhahu bidzambi. Pasal tentang hukuman orang yang mencerca, memperburuk saudaranya dengan menyebutkan perbuatan dosanya. Wa uqubatu man asya'a as-su'a 'ala akhihi al-mu'min wa tatabba'a 'uyubahu wa kashafa 'awratihi. Dan hukuman orang yang menyebarkan keburukan terhadap saudaranya mukmin dan mencari-cari aibnya, menyingkap auratnya, ayat tabi'allahu auratahu. Hukumannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap pula auratnya. Wa yafdahu walau fi jawfi baiti, dan Allah akan mempermalukan dia walaupun dia tinggal di rumahnya, enggak keluar dari rumahnya. Jadi subhanallah, kalau kita memahami hadis ini, akhwan, istirahat kita. Ada orang yang menyebarkan keburukan kita, ada orang yang menciptakan kejelekan kita. Khair insyaallah. Di sana ada Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Nah. Allah yang balas. Lalu kita caranya gimana? Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni aku dengan dosa-dosa. Aku mengakui akan banyaknya kekurangan yang aku miliki, ya Allah, ampuni aku. Ustur uyuri. Tutuplah aibku, ya Allah, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, barang siapa yang menginginkan keburukan terhadap diriku, tujuan mereka bukan untuk menasihati, tapi tujuan mereka adalah untuk mencerca, menyebarkan aibku, maka berilah pembalasan kepada. Minta kepada. Tidak perlu ngamuk-ngamuk. Tidak perlu ngamuk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allamul ghuyub, yang Maha mengetahui perkara gaib, yang Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Iya kan? Kenapa? Siapa yang membuka aib saudaranya? Allah Subhanahu wa taala ya membalasnya. Kita istirahat. Allah yang balas. Allah bongkar aib. Allah akan memperburuknya meskipun dia berada di dalam rumah. Kama ruya dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari berbagai jalur, berbagai jalan riwayat, dan sebagainya telah kita terangkan. Waqad akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi min wujuhin muta'addidah. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari berbagai jalur riwayat. Wa akhrajahu Tirmidzi min hadits Wathilah bin al-Asqa' 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari hadits Wathilah bin al-Asqa' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tudhhir asyamatata bi akhika fayu'afiyahullahu wa yubliika. Jangan engkau menampakkan asyamatah. Yang dimaksud asyamatah itu gembira, gembira kalau orang yang dia tidak senang itu dapat musibah. Itu namanya syamat. Ada orang yang dia tidak senang, kemudian orang yang dia tidak senang itu dapat musibah, rumahnya terbakar, dan le. Ini namanya syamat. Senang ketika orang yang dia benci dapat musibah, padahal itu saudaranya dari kaum muslimin. Beda kemudian kalau seorang itu memang musuh Allah, memang suka menzalimi kaum muslimin, dapat musibah, alhamdulillah. Itu kalau memang orang-orang yang perang-perangan berbuat kejahatan, kemaksiatan, permusuhannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dia mati, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kita kepada Allah. Tapi saudaranya mukmin ada kles-kles pribadi misalnya, ya, ada hal-hal yang mungkin tidak terjadi kecocokan antara dia dengan saudaranya, ada hal-hal yang mungkin menyebabkan terjadi kerenggangan hubungan antara keduanya sehingga dia tidak senang padanya. Ketika saudaranya itu subhanallah mendapat satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, senangnya dia. Jangan. La tuhir syamata bi akhi, terhadap saudara. Fayu'afiyahu Allah wa yubli. Kenapa? Akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki orang yang disebutkan keburukannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari cobaan yang menimpanya, dan Allah akan menimpakan bala kepadanya. Waqala hasanun gharib, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Wa kharraja aidan min hadis Mu'adz marfu'an, dan juga beliau mengeluarkan riwayat dari hadis Mu'adz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ayyara akahu bidzambin lam yamut hatta ya'ala. Barang siapa yang mencerca saudaranya dengan menyebutkan dosanya, maka dia tidak mati hingga dia melakukan perbuatan dosa itu sendiri. Wa isnaduhu muqatta', namun sanadnya lemah, ada yang terputus dalam riwayat tersebut. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, kana yuqal, adalah disebutkan oleh para ulama, man ayyara akahu bi dhanbin taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allah bih. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dia melakukan perbuatan dosa yang dia telah bertaubat darinya, maka dia tidak mati hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan bala untuk kepadanya. Wa yurwa min hadis Ibnu Mas'ud bi isnadin fihi dha'f, dan diriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud dengan sanad yang terdapat kelemahan padanya. Al bala'u muwakkalun bil mantiq, bala itu diwakilkan kepada ucapan. Jadi subhanallah, ucapan ini bisa mendatangkan bala dengan ucapan. Falau anna rajulan ayyara rajulan bi radha'i kalbatin la radha'aha. Kalaulah ada seseorang yang mencela orang lain bahwa orang itu radha'i kalbatin, pernah disusui oleh anjing betina. Kalau sampai seperti itu, misalnya dia mengatakan pada orang, anak anjing, misalnya, rasa kamu anak anjing, kamu pernah disusui sama anjing. Nah, kalau ada seorang mencerca saudaranya dengan menyebutkan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia seperti itu. Dia akan menyusui kepada anjing pula. Waliyadzubillah. Intinya, seorang hendaknya menjaga lisan. Ya, kata sebagian orang, mulutmu harimau. Dengan mulut bisa membinasakan, mulut bisa menyebabkan seorang sengsara dalam kehidupan dunia dan akhirat. وقد روى هذا المعنى جماعة وقد روى هذا المعنى جماعة من السلف dan yang meriwayatkan makna semakna dengan ini sebagian dari para ulama salaf. Walamma Raqib bin Sirin ad-dain wa hubisa bihi, ketika Muhammad bin Sirin rahimahullah taala imam menumpuk hutang beliau sampai beliau dipenjara karena tidak bisa melunasi hutang rahimahullah. Apa kata beliau? Inni a'rifu dzambal ladzi asabani hadza. Aku mengetahui dosa yang menimpaku ini yang menyebabkan beliau dipenjara. Ayyartu rajulan mundu 40 sanah. Aku pernah mencerca seseorang 40 tahun yang lalu. 40 tahun loh. Faqultu lahu, aku pernah mengatakan kepadanya, ya muflis, hai bangkrut. Hai orang yang bangkrut. 40 tahun kemudian beliau bangkrut, hutang menumpuk sampai beliau masuk penjara. Jadi balasan itu tidak mesti disegerakan, kadang-kadang dalam jangka waktu yang lama. Tapi seorang kalau memperhatikan, itu adalah merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Kenapa? Karena dia mencerca saudaranya mukmin, bukan bertujuan untuk menasihati dan memperbaiki, namun dia bertujuan mencerca, merendahkan dan menjatuhkan. Allah musta'an. Masih ada dua pasal. Ini masih panjang sehingga sampai di sini insyaallah. Dan kita lanjutkan setelah salat zuhur. Walaupun yang hadir satu orang. Yang hadir satu orang, lanjutkan biar selesai, ya, sehingga kita menyelesaikan kitab ini insyaAllah. Baik, sampai di sini dulu. Akhirul da'wana. Alhamdulillah.